datang deui sanggeus babaraha kali ngahiana nganyenyeri toro jojol anjeun datang deui jo anjeun datang deui ku anehna kuring beut lengleng hararese nutup hate toro jojol anjeun datang deui kuring ditutupku anjeun dibuka tutup buka rusak engselna kuring ditutupku anjeun dibuka tutup buka lengit kuncina pantomu kasarnana jol anjeun datang deui kungsi ngahianat kungsi nganyenyeri kuring lengleng eleh deui daek deui poho-poe kana kanyeri babaraha kali ngahiana nganyenyeri toro jojol anjeun datang deui jol anjeun datang deui ku aneh na kuring beut lengleng harese nutup hate toro jojol anjeun datang deui kuring ditutupku anjeun dibuka tutup buka ruksak engselna kuring ditutupku anjeun dibuka tutup buka leungit kuncina kuring ditutupku anjeun dibuka tutup buka lesot tulakna kuring ditutupku anjeun dibuka nama panto muka salilana jo anjeun datang deui kungsi ngahianat kungsi nganyenyeri kuring lengleng eleh deui daek deui poho-poe kana kanyeri kuring ditutupku anjeun dibuka tutup buka ruksak engselna kuring ditutupku anjeun dibuka tutup buka leungit kuncina kuring ditutupku anjeun dibuka tutup buka lesot tulakna kuring ditutupku anjeun dibuka tungtung nama panto muka salilana kuring ditutupku anjeun dibuka buka ruksak engselna kuring ditutupku anjeun dibuka tutup buka leungit kuncina kuring ditutupku anjeun dibuka tutup buka lesot tulakna kuring ditutupku anjeun dibuka tungtung nama pantomuka salilana.